bersama Pantura Live Music. BD Happy Production. Buat semuanya. Aku memang cantik, aku memang seksi, bodiku menarik dan menawan hati. Setiap lelaki pasti menggodaku, terpesona dengan suaraku. Bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara bara, bere bere bere. Pantura, hey hey hey hey. Jangan godain aku, jangan kejarin aku, jika pacarin aku. Sudah ada.